Mitra bisnis berkaca pada otentiknya data tentang upaya negara maju untuk mencengkeram dan menghisap kekayaan Indonesia melalui metode perang modern yang tak lagi menggunakan kekuatan senjata, seperti diungkap oleh Brett Simpson dalam bukunya Economist with Guns. Kwikyanggi berpandangan, sebagai bangsa yang merdeka serta berdaulat, tidak sepantasnya Indonesia diperlakukan seperti itu. Menurutnya, masih banyak bukti-bukti lain yang menunjukkan bahwa Indonesia telah menjadi korban dari perang modern. Dan untuk melanjutkan bahasan atas fenomena ini, inilah perbincangan Pansel FM bersama Kwikyanggi. Baik Pak Kwik, apa memang banyak literatur yang menunjukkan strategi negara maju untuk menguasai Indonesia tanpa senjata? Ya, itu kalau buku-buku seperti itu, kemudian buku-buku seperti bahwa CIA itu aktif, Amerika aktif, menyedot kekayaan alam Indonesia, macam-macam, itu buku itu banyaknya nggak kira tebel-tebel semuanya. Nah, belakangan beberapa elit di parlemen juga telah menyitir adanya undang-undang yang ikut dibidani oleh asing, serta perlu segera dilakukan perubahan. Apa pendapat Bapak? Nah, itu nggak gampang. Mereka itu asal bicara apa mempelajari undang-undangnya line by line, garis demi garis. Dan sampai di mana mereka bisa membuktikan undang-undang itu dipengaruhi. Lantas, apakah perubahan tak akan terjadi jika kita mendengar adanya semangat untuk melakukan itu? Oh, belum tentu. Belum tentu. Kalau tidak mau mencabut, tidak bisa. Dari dulu sampai sekarang itu tendensinya di Indonesia kan. Tendensinya dari dulu semua bisa dimentahkan dengan uang. Dimentahkan ya. Jadi kalau yang sedang berkuasa sedang kuat, uangnya sedang banyak, apalagi ada dukungan dari Amerika segala. Ini kan sudah jauh sebetulnya. Mereka kan boleh apa saja sekarang. Nah, apakah upaya untuk menguasai Indonesia dengan strategi perang modern tidak terjadi di era Orde Lama, Pak Kwik? Justru di era Tarto, di Bung Karno nggak ada. Di era Bung Karno nggak ada. Mereka kan ketika itu sedang perang dengan Vietnam. Oh, setengah mati dia dengan Vietnam. Lalu melihat bahwa di Indonesia ada pembunuhan jenderal. Ada suatu putsch yang ada kejadian yang luar biasa, mereka langsung melihat ini sebuah peluang. Murah banget Indonesia ini. Murah banget, keluar uang sedikit dapat segalanya, dapat tambang, dapat pengaruh, dapat macam-macam. Jadi kalau kita lihat ini, waduh, bodoh banget ya pemimpin kita. Mau sudah, kalau memang mau begitu, usul aja Amerika. Kami jadi negara bagian ke-52 deh itu. Demikian Kwikyanggi, Benny Ramadi, Pas FM.